بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله ما lanjutkan pembahasannya pada daras As-Salisu, pelajaran yang ke-6, Ad-Darsu As-Salisu, pelajaran yang ke-6 dari jilid yang ketiga ini. Kemarin sudah dibahas di sini pada pelajaran ini, yakni tentang isim zaman dan isim makan. Jadi ini termasuk dari isim-isim yang dibentuk dari fi'al atau mushtaq, ya, dari fi'al. Nah, untuk isim zaman dan isim makan, kemarin sudah dijelaskan, sudah disebutkan pengertiannya. Isim yang dibentuk, ya, dari fi'al untuk menunjukkan pada zamanil fi'li, pada waktu dari fi'al, waktu terjadinya fi'al, atau menunjukkan pada makanil fi'li, yakni menunjukkan tempat terjadinya fi'al. Dan kedua-duanya, baik isim zaman maupun isim makan, ini mengikuti dua wazan atau mempunyai dua wazan, yaitu maf'alun dan maf'ilun. Ya, jadi isim zaman berwazan maf'alun dan maf'ilun, isim makan juga demikian, berwazan maf'alun dan maf'ilun. Nah, yang membedakan adalah keadaan fi'il asalnya, sebagaimana kemarin sudah disampaikan, ya, masing-masing wazan itu ada jenis-jenis fi'il yang dibentuk atau yang merupakan asal dari bentuk isim zaman ataupun isim makan tersebut. Nah, melanjutkan pembahasan pada tamrin yang berikutnya, salisan yang ketiga, tamrin yang ketiga, asma az-zamani wal makani min al-af'alil atiyati. Bentuklah isim-isim zaman dan makan, bentuklah menjadi isim zaman dan isim makan, min al-af'alil atiyati, dari fi'al-fi'al berikut ini. Di sini, ya, sudah dikelompokkan, ya, fi'al-fi'al yang ada menjadi beberapa kelompok, ya, untuk memudahkan pembentukan isim zaman dan isim makan dari masing-masing jenis fi'il tersebut. Ya, sebagaimana kemarin dibahas, ya. Jadi kalau fi'ilnya demikian, maka nanti bentuk isim zaman isim makan berwazan maf'alun. Atau kalau jenis fi'il yang seperti ini, nanti bentuk isim zaman maupun isim makan itu berwazan maf'ilun. Ya, nanti bisa disesuaikan dari kelompok-kelompok di sini dengan penjelasan yang kemarin, ya. Baik. Pada kelompok yang pertama, hamzah A. Perhatikan di sini fi'il-fi'il yang disebutkan di sini. Sa'a, yas'a. Ya, berusaha. Laha, yalhu. Bermain-main. Ya, atau menyia-nyiakan. Kemudian Roma, yarmi, melempar. Awa, ya'wi, menetap atau tinggal. Nafa, yanfi, menafikan, meniadakan. Okay. Kemudian perhatikan fi'il ini. Kira-kira ini jenis fi'ilnya fi'il apa dari yang kemarin disebutkan terkait dengan isim zaman maupun isim makan. Apa? Fi'il naqis. Ya, ini jenis fi'il naqis. Jadi huruf akhirnya huruf illah. Dan tidak dibedakan jenis huruf illah tersebut. Ya, apakah itu dengan alif, dengan waw, atau dengan ya. Dalam hal ini, dalam pembahasan ini, sama dalam satu kelompok. Jadi kalau itu fi'il naqis, ya, maka bentuk isim zaman dan isim makan mengikuti wazan maf'alun. Ya, wazannya maf'alun. Ini. Sehingga dari fi'il-fi'il tadi, sa'a, yas'a, menjadi apa? Ya, karena huruf akhirnya illah, sebagaimana kemarin dicontohkan, jara yajri menjadi majran. Ya, mengikuti wazan maf'alun. Ya, maf'alun. Hanya saja karena huruf akhirnya illah, maka ada sedikit perubahan, ya. Di situ menjadi majran. Ya, artinya apa? Huruf akhirnya illah, huruf alif pada isim zaman maupun isim makan, alif tidak bisa berharokat. Maka yang ditanwin itu pada ain kalimahnya, majron ini. Dan ain kalimah sebagaimana wazan berharakat fathah, ya. Ini. Dan yang ditanwin pada ain kalimahnya, karena lam kalimah atau huruf akhir huruf illah tidak bisa berharakat. Ya, sehingga di sini sa'a yas'a menjadi mas'an. Ya, mas'an dengan alif yang akhir ditulis dalam bentuk ya, atau ya, ditulis dalam bentuk ya, atau alif maksura, seperti itu, mas'an. Artinya, ya tadi disesuaikan, kalau sa'a, yas'a, berusaha, maka mas'an, tempat berusaha, atau waktu berusaha. Ini salah satu maknanya, arti, ya, secara asalnya demikian. Atau kalau itu dikaitkan dengan ibadah umrah atau haji, ya, sa'a, yas'a, ini sa'i, ya, berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, bolak-balik 7 kali. Nah, kemudian mas'an, nah, di situ bermakna tempat untuk sa'i. Ya, jadi untuk arti atau terjemahan tinggal disesuaikan dengan siyakul kalam, dengan konteksnya. Ada arti atau makna secara umum, ada pula arti atau makna yang terkait dengan hal-hal tertentu atau ibadah tertentu atau dengan hal tertentu, maka tinggal disesuaikan. Ya. Laha yalha menjadi malhan. Ya, menjadi malhan. Tempat apa tadi, laha yalhu bermain-main atau bersendagurau. Malhan, ya, tempat untuk bermain-main, untuk bersenang-senang seperti itu, atau waktunya, waktu bermain-main. Ini Roma yarmi menjadi marman. Ya, marman, waktu melempar atau tempat melempar. Awa yakwi menjadi makwan, ya, makwan, tempat tinggal, tempat untuk menetap, atau waktunya, waktu tinggal atau waktu menetap. Ini nafa yanfi manfan, ya, manfan, waktu larangan, waktu melarang atau tempat larangan, tempat melarang. Ini. Ini pada bagian yang hamzah. Jadi berwazan maf'alun. Ya, ini. Berikutnya ba, bagian yang b. Ya, perhatikan fi'il-fi'il yang disebutkan di sini, ya. La'iba yal'abu, bermain. Ta'ima yat'amu, makan. Makan, ya. Tabakha yat'bukhu, memasak. Qa'ada yaq'udu, duduk. Haja'a yahja'u, ini menginap, ya, atau tidur menginap. Ini haja'a yahja'u. Nah, ini termasuk kelompok yang mana? dari kemarin pembahasan tentang terkait dengan isim zaman dan isim makan ini yang mengikuti wazan apa? Maf'alun. Ya, maf'alun. Kenapa? Fi'il-fi'il di sini fi'il mudhari'nya maftuhal 'ain atau madmumaha. Ya, ini. Jadi pada wazan maf'alun pada jenis fi'il yang kedua, kanal mudhari'u maftuhal 'aini au madmumaha. Bentuk mudhari'nya itu 'ain kalimahnya di fathah atau 'ain kalimahnya di dhammah. Yal'abu yat'amu 'ain kalimahnya fathah. Yadabuhu yaq'udu 'ain kalimahnya dhammah. Ini. Jadi pada fi'il yang demikian, maka bentuk isim zaman maupun isim makan itu berwazan maf'alun, sama dengan pada bagian yang hamzah tadi, ya. Ini ya. Ini yang bagian hamzah tadi, kemudian yang bagian ba, ini sama wazannya, maf'alun. Baik. Sehingga bentuk isim zaman isim makannya la'iba yal'abu menjadi mal'abun. Ya. Mal'abun, waktu bermain atau tempat bermain. Ya, terkadang diartikan lapangan, karena lapangan ya tempat untuk bermain. Ini mal'abun, ya, waktu bermain atau tempat bermain. Ta'ima yata'amu menjadi apa? Mat'amun, ya. Mat'amun, waktu makan atau tempat makan. Ya. Kemarin misalkan apa? Zahaba atau fil mat'ami. Hamidun fil mat'ami, al mat'am. Di tempat makan. Ya. Secara bahasa ya, mat'amun tempat makan. Ya, mungkin bisa disesuaikan ya, kalau di sekolah atau di kampus ya, dinamakan kantin. Kalau di tempat umum ya mungkin bisa warung makan atau restoran atau rumah makan atau yang semisalnya. Ini. Tapi secara asal tadi mat'amun tempat makan. Tapi juga bisa bermakna waktu makan. Ya, karena ini satu wazan, satu bentuk, satu lafaz, ini bisa sebagai isim zaman, bisa sebagai isim makan, ya. Baik. Berikutnya tabakha yatabuhu. Memasak menjadi mat'bakhun. Menjadi mat'bakhun. Mat'bakhun. Mat'bakh. Mat'bakh, waktu memasak. Atau tempat memasak. Atau diartikan dapur. Kenapa? Karena dapur tempat untuk memasak. Ini, jadi demikian. Mat'bakhun, jadi tempat memasak atau dapur. Ini. Itu kalau sebagai isim makan, ya, ini. Berikutnya, qa'ada yaq'udu menjadi apa? Maq'adun, ya, maq'adun. Ya, waktu duduk atau tempat duduk. Ya, kemudian bisa dimaknai dengan bangku. Ya, bangku. Kenapa? Karena bangku adalah tempat untuk duduk. Ini. Jadi ini asalnya demikian ya. Qa'ada yaq'udu, maq'adun. Kemudian haja'a, yahja'u menjadi ya, mah menjadi mahja'un. Ya, mahja'un, mahja'. Ya, waktu untuk menginap atau tempat untuk menginap. Ya, kemudian bisa diartikan dengan asrama. Karena fungsinya asrama apa? Ya, untuk menginap, sebagai tempat untuk menginap. Ya, ini. Ini haja'a yahja'u mahja'un. Ini. Ini pada bagian yang B, yang B. Berikutnya jim, bagian yang C. Nah, di sini fi'ilnya kana yakunu, qama yakumu, tafa yatufu, zara yazuru. Fi'il apa ini? Ya, fi'il ajwaf. Kemudian terkait dengan ini bentuk isim zaman maupun isim makan. dia termasuk pada sama dengan bagian yang ba, yang b tadi, yaitu fi'il mudhari' yang ain kalimahnya di fathah atau ain kalimahnya dhammah, maftuhal ain atau madmumal ain, sama dengan yang bagian ba tadi. Hanya saja perbedaannya apa? Pada bagian yang jim atau yang c, di situ ain kalimah berupa huruf illah. Ini saja perbedaannya. Jenisnya sama ya dengan yang ba, hanya perbedaannya di situ ain kalimahnya huruf illah. Sehingga dan itu tidak mempengaruhi atau tidak menjadi beda dengan bagian yang ba tadi terkait dengan wazan isim zaman maupun isim makan. Sehingga wazannya sama dengan wazan pada bagian yang ba, yaitu maf'alun. Jadi wazan isim zaman maupun isim makannya berwazan maf'alun. Ya. Adapun terkait dengan huruf illah yang ada pada ain kalimah di situ, maka di sini perhatikan ada penyesuaian atau perubahan bentuk pada isim zaman maupun isim makan tersebut terkait dengan huruf illah pada ain kalimahnya. Ya. Kana yakunu di situ menjadi makanun. Ya. Makanun. Ya. Asalnya ya dia sesuai dengan wazannya. Ya, sesuai dengan wazannya. Asalnya ya makwanun. Jadi huruf illah digunakan yang huruf aslinya. Ya kana yakunu, huruf illah yang asli adalah wawu. Itu tampak pada bentuk mudhari' yakunu. Ya, sehingga bentuk asli dari isim zaman atau isim makan mengikuti wazan maf'alun itu adalah makwanun aslinya. Nah, kemudian wawunya pada makwanun, wawu itu kemudian berubah menjadi alif. Ya, wawunya berubah menjadi alif. Nah, kalau wawu berubah menjadi alif, maka huruf sebelumnya yang semula sukun, ya dia ikut berubah menjadi fathah. Karena tidak mungkin alif didahului oleh sukun. Alif itu harus didahului oleh fathah. Sebelum alif harus fathah. Sehingga ketika wawunya berubah menjadi alif, maka sukun pada sebelumnya berubah menjadi fathah. Atau juga bisa dikatakan fathah pada wawu dia bergeser ke sebelumnya. Yang jelas seperti ini ya, dari asalnya makwanun menjadi makanun. Ini qama yaqumu menjadi iya maqamun. Ya, maqamun, maqam. Qama yaqumu berdiri. Maqam tempat berdiri atau waktu berdiri. Ya, jadi maqamun, maqam itu artinya waktu berdiri atau tempat berdiri. Ya, kalau yang ada di depan pintu Ka'bah disebut maqam Ibrahim. Ya, berarti apa? Tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, bukan berarti makam atau kuburan, bukan, tetapi di situ maqam. Jadi tempat berdiri. Ini ya. Baik. Tadi kana yakunu berada. Ya. Di antara maknanya ya kana yakunu ini bisa berarti berada. Ya. Makanun ya waktu berada atau tempat berada. Ya, makan ya, ini tempat, tempat berada. Ini. Berikutnya tawafa yatufu berkeliling. Atau juga bisa bermakna tawaf. Bertawaf mengelilingi Ka'bah. Ya. Karena apa? Tawaf itu kan juga apa gerakannya kan memutar, berkeliling, mengelilingi Ka'bah. Ya. Kalau arti secara umum juga sama, tawaf yatufu berkeliling. Ya. Kemudian bentuk isim zaman isim makannya menjadi matafun. Iya, matafun. Ya, matafun. Waktu tawaf atau tempat tawaf. Ini matawaf, waktu untuk tawaf atau tempat untuk tawaf. Ya. Atau kalau arti secara umum ya, waktu berkeliling, mengelilingi sesuatu, atau tempat untuk mengelilingi sesuatu. Ini. Ya, kalau di Masjidil Haram ada banyak papan petunjuk itu ya, akan ditunjukkan di sana al-mas'a, tempat untuk sa'i, arahnya sana. Al-mataf, tempat untuk tawaf, arahnya sana. Nah itu, al-mas'a, tempat untuk sa'i tadi ya. Kemudian al-mataf, tempat untuk tawaf. Ini, jadi itu bentuk isim makan, karena terkait dengan tempat ya. Tapi juga dalam konteks yang lain bisa berupa isim zaman, ya, waktu untuk sa'i atau waktu untuk tawaf. Ini, zara yazuru, berkunjung. Isim zaman, isim makannya menjadi mazarun, ya, mazarun. Waktu berkunjung atau tempat berkunjung. Ini mazarun. Ya. Berikutnya bagian atau kelompok yang dal, yang di. Eh, perhatikan fi'il yang disebutkan di sini, marra yamurru. Melewati atau lewat. Halla yahullu. Ini mendiami atau menempati. Ya, ada beberapa makna ya. Qarra yaqarru. Ini juga hampir sama ya. Menempati atau bertempat tinggal atau mendiami. Ini qarra yaqarru. Kemudian hatta yahuttu. Singgah. Ya. Oh, kalau orang Jawa bilang mampir atau singgah. Ini hatta yahuttu. Ya. Nah, kemudian perhatikan di sini fi'il-fi'ilnya. Ini termasuk fi'il yang apa? Ya, kalau dari sisi huruf-hurufnya dia mudha'af. Karena ada dua huruf yang sama yang berulang. Marra, halla, qarra, hatta. Itu fi'il mudha'af. Tetapi terkait dengan isim zaman dan isim makan, dia masuk pada fi'il mudhari' maftuhal 'ain au madmumah. Masih sama dengan bagian yang ba tadi, fi'il mudhari' yang ain kalimahnya di fathah atau ain kalimahnya dhammah. Hanya saja ini berubah fi'il mudha'af, sehingga ada sedikit perubahan di mana ain kalimah dan lam kalimah diidghamkan karena dua hurufnya sama. Ya, tetapi secara wazan pada isim zaman dan isim makan dia masih sama mengikuti wazan yang maf'alun. Ya. Karena dia termasuk tadi fi'il mudhari' yang ain kalimahnya di fathah ataupun di dhammah. Lalu bagaimana bentuk isim zaman dan isim makan di sini? Karena di sini mudha'af, ada huruf yang diidghamkan. Ya. Di situ dicontohkan marra yamurru. Ya. Isim zaman ataupun isim makannya menjadi mamarrun. Ya, menjadi mamarrun. Ya, ini. Mamarrun. Ya. Ya. Bagaimana? Ya, dia tetap mengikuti wazannya maf'alun. Ya, jadi kalau dilihat asalnya maf'alun mam ra run. Mam ra run. Ya, mengikuti wazan secara asal maf'alun mam ra run. Ya, kemudian dua huruf yang sama tadi diidghamkan menjadi satu. Karena diidghamkan, tentunya yang sebelumnya yang sukun tadi mamrorun sukunnya dia harus berharokat ketika dua huruf itu idgham. Ya. Harokatnya dia mengambil dari huruf yang sesudah sukun tadi mamrorun. Di sini sesudah sukun fathah. Berarti untuk menggantikan sukun dia dengan fathah tadi. Ya. Sehingga menjadi mamarrun. Ini. Itu ya. Jadi tetap ini mengikuti wazannya maf'alun, hanya saja karena ini mudha'af maka ada perubahan, ada penyesuaian dengan huruf yang sama itu, ya. Marra yamurru, lewat atau melewati, mamarun, waktu lewat atau tempat untuk lewat. Ya. Halla yahullu menjadi iya, mahallun. Ya, mahallun. Ya. waktu untuk mendiami, untuk tinggal, atau tempatnya, tempat untuk mendiami, tempat untuk tinggal. Ini mahal. Ya. Qarra yaqarru. Ini hampir semakna ya. Menetapi atau mendiami atau tinggal menjadi maqarrun. Ya. Ya. Maqarrun. Ini. Kemudian hatta yahuttu menjadi apa? Mahatun. Ya, menjadi mahatun. Ini tempat untuk singgah atau waktu untuk singgah. Ya, kemudian terkait dengan tadi kemarin misalkan apa? Mahatatil qitar. Ya, mahatah. Nah, di situ bermakna stasiun. Ya. Stasiun atau mungkin halte atau yang semisalnya, ya. Karena di situ stasiun ataupun yang semisalnya, ya, dia hanya singgah, berhenti sebentar, kemudian berjalan lagi, berangkat lagi. Ini ya, ini asalnya demikian ya. Dan di situ kemudian ditambahkan dengan hak taknis atau tak marbutah, mahattatun. Ya, kemarin sudah disampaikan pada sebagian bentuk itu disertai dengan hak taknis atau tak marbutah. Ini. Jadi empat kelompok ini tadi bentuk isim zaman maupun isim makan mengikuti wazan yang pertama yaitu maf'alun. Ya. Kemudian yang berikutnya ha, kelompok ha atau kelompok e ya. Fi'il-fi'ilnya walada yalidu melahirkan, warada yaridu ada atau apa? Ya ada atau muncul. Kemudian waqafa yaqifu berhenti. Kemudian wada'a yada'u meletakkan. Ya. Ini bagaimana keadaan fi'il di sini? Huruf awalnya wawu, walada, warada, waqafa, wada'a, wawu. Jadi dia fi'il misal, ya fi'il misal. Kemudian huruf akhirnya huruf sahih. Ya. Maka bentuk isim zaman maupun isim makan ini mengikuti wazan yang kedua yaitu maf'ilun. Bagaimana kemarin disebutkan ya, pada wazan maf'ilun ini dibentuk dari fi'il misal, fi'il yang huruf awalnya huruf illah, kemudian sahihul akhir. Keadaan huruf akhirnya sahih. Ini maf'ilun. Ya. Sehingga di situ tadi fi'ilnya walada yalidu menjadi apa? Maulid. Ya, maulid. Maulidun. Ya, sering kita dengar ya. Walaupun tidak disyariatkan tapi kita sering mendengar maulid. Ya, ini dari ini walada yalidu melahirkan isim zaman ataupun isim makan menjadi maulidun. Maulidun, maulid. Jadi apa? Waktu melahirkan atau tempat melahirkan. Ini maulid itu bermakna waktu kelahiran atau tempat kelahiran. Ya. Kemudian warada yaridu menjadi apa? Mauridun, ya. Mauridun. Ya, waktu warada itu waktu ada, waktu ada atau tempat untuk berada. Waktu berada atau tempat berada. Ini waroda ya. Oke. Kemudian waqafa yaqifu berhenti menjadi ya mauqifun. Mauqifun. Ya. Waktu berhenti atau tempat berhenti. Ya, kalau dikaitkan dengan sayarah mobil, mauqifu sayyarah tempat berhenti mobil. Nah, kalau di sini dikatakan apa? Parkir, tempat parkir mobil. Ini mauqif, mauqifu sayyarah itu tempat parkir mobil. Ini asalnya dari ini, waqafa yaqifu berhenti. Isim zaman atau isim makan menjadi mauqifun, ya, waktu berhenti atau tempat berhenti. Kemudian wada'a yada'u meletakkan menjadi Maudhi'un, ya. Maudhi'un. Ya, maudhi'un, waktu meletakkan atau tempat meletakkan. Ini. Ini bagian yang ha atau yang e. Isim zaman, isim makan mengikuti wazan maf'ilun. Kemudian bagian yang waw atau bagian yang f, ya. Fi'il-fi'ilnya yang disebutkan di sini sebagai contoh raja'a yarji'u, kembali. Sorofa, sorofa yasrifu. Di sini menabung, ya, menabung. Kemudian araba ya'ribu, memamerkan. Ya, memamerkan. Kemudian jalasa yajlisu, duduk. Ini apa? Fi'il mudhari' maksur al-aini. Ya, fi'il mudhari' yang huruf akhirnya sahih, kemudian dia maksur al-ain. Ain kalimahnya di kasrah. Yarji'u, yasrifu, ya'ribu, yajlisu. Ain kalimahnya kasrah. Nah, pada fi'il mudhari' yang demikian, isim zaman maupun isim makan, ini berwazan maf'ilun. Maf'ilun, yang dengan kasrah. Ya. Oke. Jadi, bagaimana? Raja'a yarji'u menjadi? Marji'un. Ya, marji'un. Marji'un. Berarti maknanya waktu kembali, waktu pulang. Atau tempat kembali, tempat pulang. Ini, marji'. Ya. Berikutnya, sorofa yasrifu menjadi masrifun. Ya, masrifun. Ya. Waktu menabung atau tempat menabung. Ya, kemudian diartikan dengan bank, tempat untuk menabung atau menyimpan uang. Ini. Berikutnya, araba ya'ridu, memamerkan menjadi ma'ridun. Ya, ma'ridun. Ya, menjadi ma'ridun. Ya, apa? Waktu memamerkan atau tempat memamerkan. Atau di sini bisa bermakna memamerkan, di situ mempertunjukkan. Jadi waktu untuk pertunjukan atau tempat untuk pertunjukan. Ya, memamerkan atau menunjukkan hasil karya atau sesuatu. Ini. Ini ya, ma'ridun. Atau tempat pameran, waktu pameran, ya, semacam itu ya. Oke. Kemudian jalasa yajlisu, duduk menjadi majlisun. Ya, majlisun. Ya, majlisun. Ini berarti majlisun bisa bermakna waktu duduk atau tempat duduk. Ini majlis itu tempat duduk atau juga bisa waktu duduk. Ya, ini. Kemudian diserap dalam bahasa Indonesia majlis. Ya. Ini. Jadi ini pembentukan isim zaman dan isim makan dari beberapa jenis fi'il. Baik. Berikutnya, tamrin rabi'an yang keempat. Istakhrij mimma ya'ti asma'az zamani wal makani. Ya, jadi keluarkan dari kalimat-kalimat berikut ini isim-isim zaman dan makan, waskur wazna kulli wahidin minha, dan sebutkan wazan masing-masingnya, wal fi'l alladhi ushtaqqa minhu, dan fi'il yang dia diambil darinya. Fi'il di mana isim zaman atau isim makan itu diambil dari fi'il tersebut. Ya, ini jadi sebutkan atau tentukan ini isim zaman ataukah ini isim makan, kemudian wazannya apa, kemudian fi'il asalnya apa. Contoh yang pertama, yuqalu, dikatakan, huwa minni bi mar'an wa masma'in. Huwa minni bi mar'an wa masma'in. Dia dariku dengan mar'an, dengan tempat untuk melihat, wa masma'in, dan tempat untuk mendengar. Ai maksudnya di sini dijelaskan makna kalimat ini bihaitsu arahu wa asma'u kalamahu. Ya, di mana aku melihatnya dan aku mendengar ucapannya. Ya, ini makna dari bimar'an wa masma'an, wa masma'in. Nah, jadi di sini termasuk atau dalam kalimat ini ya, dia sebagai isim makan Jadi kalau sudah masuk dalam kalimat, itu bisa ditentukan apakah itu isim zaman ataukah itu isim makan. Tapi kalau masih dalam bentuk satu kata, satu lafaz, seperti tadi mas'an atau mal'abun atau mar'amun, itu masih bisa bermakna kedua-duanya, bisa bermakna sebagai isim zaman ataupun sebagai isim makan. Ya, tapi kalau sudah masuk dalam kalimat, tentunya bisa dilihat sesuai dengan konteks kalimatnya, qarinah-qarinah yang ada dalam kalimat tersebut, ya, dari siyakul kalam bisa diketahui di situ dia sebagai isim zaman atau di situ dia sebagai isim makan. Jadi salah satu, ya, ini di sini tadi mar'an atau masma' ini sebagai isim makan, ya, bukan isim zaman, sesuai dengan makna yang ada dalam kalimat tersebut. Contoh yang berikutnya, yang kedua, qala ta'ala ala inna ma'idahum as-subahu alaysa as-subahu biqarib. Ingatlah, ya, sesungguhnya ma'idahum as-subahu, as-subahu subuh, waktu pagi, waktu subuh. Berarti di sini terkait dengan apa? Waktu. Ya, kalau terkait dengan waktu, maka lafaz mau'idah. Ya, mau'idah. Ini termasuk atau ini merupakan apa? Isim, isim zaman. Karena terkait dengan waktu, as-subahu, yang menunjukkan pada kata as-subahu. Jadi mau'idah ini adalah isim zaman dalam ayat ini, bukan sebagai isim makan. Karena dalam ayat ini terkait dengan waktu, maka di sini sebagai isim zaman. Ya, jadi artinya apa? Di sini berarti mau'idahum, waktu perjanjian mereka. Sesungguhnya waktu perjanjian mereka adalah waktu subuh. Alaysa subuhu biqarib? Bukankah waktu subuh itu dekat? Ini. Ini ya. Jadi di sini mau'idah sebagai isim zaman, bukan isim makan. Jadi tidak diartikan sesungguhnya tempat perjanjian mereka. Tidak demikian, tidak sesuai, tidak pas tempat perjanjian mereka di waktu subuh. Tidak nyambung. Subuh, waktu subuh itu terkait dengan waktu, bukan tempat. Sehingga mau'idah ini adalah isim zaman dalam ayat ini. Mungkin nanti dalam kalimat yang lain bisa sebagai isim makan, kalau konteks kalimatnya menunjukkan demikian, terkait dengan tempat. Ini ya, jadi ketika sudah digunakan dalam kalimat, perhatikan sesuai dengan qarinah-qarinah yang ada, dia akan menjadi isim zaman atau dia menjadi isim makan, salah satunya. Ya. Contoh lagi, satu lagi, waqala, dan Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat yang lain, laqad kana li sabain fi maskanihim ayah ayatun, laqad kana li sabain fi maskanihim ayatun, jannatani an yaminin wa shimalin. Ya, sungguh-sungguh, ya, ada pada negeri Saba itu, fi maskanihim, di apa, maskan, tempat tinggal mereka, ya, ayatun, ada satu tanda, jannatani an yaminin wa shimalin, dua jannah, dua kebun, ya, dua kebun dari kanan dan dari kiri, dari sisi kanan dan dari sisi kiri. Nah, di sini maskani, ini bentuk isim makan, di sini sebagai isim makan. Ya, kalau secara bentuk bisa kedua-duanya, isim zaman atau isim makan, tapi dalam ayat ini dia adalah sebagai isim makan. Kenapa? Karena terkait dengan tempat, sesuai dengan siyak atau qarinahnya. Ya, laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Ya, sungguh ada pada negeri Saba itu, di tempat tinggal mereka, ya, Saba, ya, nama satu negeri, satu tempat. Ya, kemudian pada ayat yang berikutnya juga demikian, terkait menunjukkan tempat. Ya, jannatanin an yaminin wa shimalin, dua kebun di sisi kanan, di sisi kiri. Ya, berarti di sini terkait dengan tempat, bukan waktu, tapi tempat. Ya, sehingga di sini maskani ini bermakna tempat tinggal, tempat menetap. Ya, ini. Dia sebagai isim makan, bukan isim zaman. Bukan berarti waktu menetap atau waktu untuk tinggal bukan demikian, tapi ini bermakna tempat menetap atau tempat tinggal. Ini ya. Ini. Jadi sesuai dengan konteksnya. Ini ketika sudah digunakan dalam kalimat. Ayat. Berikutnya bisa dicoba ayat yang berikutnya. Qala qad alima kullu unnasin mashrabahum. Ya. Yashrabu. Ya. Isim apa ini? Qad alima kullu unnasin mashrabahum. Sungguh tiap-tiap orang itu mengetahui tempat minum mereka. Mashrab, ya, tempat minum mereka. Ini tentunya dilihat ayatnya secara lengkap nanti bisa diketahui di sini mashrabahum, ya, tempat minum mereka. Jadi mashrabun ini sebagai isim makan, ya, ini sebagai isim makan di sini dalam ayat ini, ya, bukan isim zaman tapi isim makan, ya, dari fi'il syariba yashrabu, ya. Berikutnya makola alaika fi jahannama maswan lil kafirin, ya, alaika fi jahannama maswan lil kafirin. Maswan ini maswan apa ini? Tidakkah atau bukankah di jahannam itu? Jahannam itu nama apa? Sebuah tempat. Ya, jahya. Dia sebuah tempat, artinya bukan waktu, tapi dia tempat, terkait dengan tempat. Ya. Berarti matwan sebagai apa ini? Isim zaman atau isim makan? Isim makan. Isim makan. Ya, karena terkait dengan tempat, maka matwan ini adalah isim makan. Ya, wazannya makalun, ya. Fi'il asalnya sawa yaswi. Ya, fi'il asalnya sawa yaswi. Ini juga artinya menetap atau tinggal, ya. Ini, jadi kata-kata yang berarti itu banyak lafadznya, ya. Artinya berdekatan. Menetap atau tinggal atau yang semisalnya, ya. Makwan, tempat tinggal, tempat menetap. Ini sebagai isim makan dalam ayat ini. Alaysa fi jahannama makwan lil kafirin. Bukankah di jahannam itu sebagai tempat tinggal untuk orang-orang kafir? Ini. Ya. Berikutnya. Qala malakum min marja'in yawma'idin. Ya. Marja'un. Ya. Macam maf'alun. Ya. Fi'il asalnya laja'a yalja'u, ya. Laja'a yalja'u ini. Laja'a yalja'u. Ini isim apa di sini? Ya, fi'ilnya ya mahmuz, ya. Kemudian bentuk malja'un ini isim zaman atau makan? Zaman. Malakum min malja'in yawma izin. Tidak ada untuk kalian itu satu tempat perlindungan pada hari itu. Yawma izin, pada hari itu. Pada hari tersebut tidak ada satupun untuk kalian tempat untuk berlindung. Ya, kalau diartikan waktu untuk berlindung, cocok tidak? Pada hari itu tidak ada satupun waktu untuk berlindung. Kurang cocok, ya. Pada hari itu tidak ada satupun tempat berlindung untuk kalian. Nah, ini yang lebih cocok. Tapi di sini malja'un isim makan, karena lebih mencocoki secara makna. Ini jadi malja'un. Laja'a yalja'u, berlindung atau meminta perlindungan, minta pertolongan, ya. Malja'un, ya, di sini tempat berlindung, tempat meminta perlindungan. Jadi ini isim makan, ya. Baik. Yang ketujuh, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qama min majlisihi thumma raja'a ilaihi fahuwa ahakku bihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa yang berdiri dari majlisihi, man qama min majlisihi, barang siapa yang berdiri dari tempat duduknya, thumma raja'a ilaihi, kemudian dia kembali ke tempat duduknya tadi, fahuwa ahakku bihi, maka dia itu lebih berhak dengan tempat duduk tadi. Ini satu adab, ya, satu tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan majelis atau tempat duduk. Jadi kalau orang duduk di satu tempat, kemudian ada keperluan dia pergi, nah kalau dia kembali, maka dia lebih berhak duduk di tempat tadi. Dia lebih berhak. Ya, kalau ada orang lain yang menduduki, ya terserah tadi yang pertama. Ya, kalau dia mengizinkan, ya sudah. Tapi kalau tidak, ya dia yang tadi menduduki, yang lebih berhak lagi. Yang lebih berhak pada tempat duduk tadi. Ini makna dari hadis ini. Nah, di sini tadi, majlisi, majlisi. Ya, dari majlisun, dari fi'il jalasa yajlisu. Nah, di sini sebagai isim makan. Ya, karena menunjukkan tempat. Ya, tempat duduk. Baik. Ini beberapa contoh penggunaan isim zaman dan isim makan dalam kalimat ataupun dalam ayat dan hadis. Tamrin yang berikutnya sama, ya, perintahnya dari tadi, hanya perbedaannya di sini mencari dari dars. Khamisan yang kelima, istakhrij ma fi darsi min asma'iz zamani wal makani wadhkur wazna kulli wahidin minha wal fi'la alladhi ushtaqqa minhu. Carilah kata-kata dalam dars yang termasuk isim zaman dan makan, isim zaman dan isim makan, dan sebutkan wazan masing-masingnya, dan sebutkan fi'il yang dibentuk darinya, fi'il asalnya. Baik, kita cari apa? Al-mustarikun, bukan, itu orang-orang yang berserikat, tidak terkait dengan tempat dan waktu, bukan, ya. Baik. Al-mab'am, hamidun fil mab'ami. Al-mab'am, ini isim, isim makan, ya. Di sini dia bermakna tempat makan, isim makan. Kemudian wazannya maf'alun, fi'il asalnya to'ama yata'umu. Ya, tadi ada, ya, to'ama yata'amu. Ini berikutnya al-masrif. Amma Abdul Hadi faqad dhahaba ila al-masrifi. Al-masrifi, ini isim, isim makan, ya, wazannya maf'ilun, ya, dari fi'il sarafa yasrifu, ya. Ini berikutnya mauqifun, ya, mauqifis sayyarati, naltaqi fi mauqifis sayyarati. Ini mauqif dari waqafa yaqifu, mauqif, wazannya maf'ilun. Ini isim, di sini sebagai isim makan, ya, isim makan. Fi mauqifis sayyarati, tempat pemberhentian mobil, tempat parkir mobil. Ini berikutnya qabla mau'idis safari binisfi sa'atin, sebelum waktu perjanjian safar setengah jam. Binisfi sa'atin, setengah jam. Ini kan terkait dengan waktu. Berarti mau'idi itu dalam kalimat ini sebagai isim zaman, waktu perjanjian safar setengah jam sebelumnya. Ya. Baik. Hatu haqa'ibakum. Terus amama madkhalil mahja'i. Amama madkhalil mahja'i. Madkhal, isim tempat masuk. Berarti dia isim makan. Dakhala yadkhulu, ya, madkhalun, berwazan maf'alun. Di sini menunjukkan tempat, amama madkhal, di depan tempat masuk, ya. Al-mahja'i, ini juga isim makan, tadi sudah disebutkan, ya. Ini haja'a yahja'u. Ini berikutnya mahattah tadi sudah ya, mahattatun inda mahattatil qitaril qadim ya, mahattah dari hatta yahuttu. Nah, ini isim makan ya. Berikutnya apa? Fi fil matafi wal mas'a. Fil matafi wal mas'a, di tempat tawaf dan di tempat sa'i. Jadi di sini sebagai isim makan ya, karena terkait dengan tempat ya. Baik, sesuai dengan qarinah yang ditunjukkannya ya. Tadi sudah pembentukannya ya, tawafa yatufu, kemudian sa'a yas'a. Ini ada lagi ila maktabi, maktabun. Di sini isim makan ya, kataba yaktubu, menulis. Maktabun, tempat menulis. Atau juga diartikan kantor. Nah, karena kantor ya bisa artinya salah satunya untuk menulis sesuatu. Ya ini. Di sini isim makan ya. Baik. Anna mau'idana as-sa'atu tsaniyatu wan nisfu. Mau'ida di sini sebagai isim zaman ya, karena terkait dengan waktu. Sungguh waktu perjanjian kita jam 2 lebih setengah. Nah, jadi jam 2 lebih setengah ini waktu. Berarti mau'ida ini isim zaman ya, waktu perjanjian. Ya, fi mauqifis sayyarati, mauqif tadi sudah, ini isim makan. Ini ya, jadi penggunaan isim zaman, isim makan dalam kalimat-kalimat yang ada dalam dars ini. Baik. Ada pertanyaan dari ini tentang isim zaman ataupun isim makan? Ya. Walaupun tidak ada, ini selesai alhamdulillah untuk pelajaran yang ke-6 tentang isim zaman dan isim makan. Alhamdulillah untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.